Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, wa ma umiru illa liya'budu Allaha mukhlishina lahu ad-din wa nafa'a al-aliya. Qala Nabi sallallahu alaihi wa sallam, إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نية المؤمن خير من أعماله. حاضرين حاضران رحمكم الله وبالخصوص guru besar kita Habib Abdul Rahman bin Muhammad bin Ali bin Abdul Rahman Al-Habsyi, kita doakan panjang umur, sehat walafiat, diberi kekuatan zahir dan batin, diberi kemenangan di dalam menghadapi situasi dan kondisi apapun. Beliau diberi kemenangan dengan kemenangan yang hilang gemilang. Ini merupakannya. Beliau sudah sepuh dan negosi itu. Namun pembicaraannya, pembicaraannya sangat-sangat semangat dan pikiran bahwa beliau dan kita bersama tidak setuju banget kalau nanti tanggal 9 April ngobrol makan sate. Hati-hati. Wakil beliau, kenapa tadi kan pernah ngomong. Ngomongnya pelan. Emang Allah juga mengajak. Kita gak boleh sombong, perbaiki niat kita. Inna ma'amalu bin niat. Wa inna ma'alikul umri'in manwa. Orang bergantung apa yang diniatkan. Segala kebaikan, segala perbuatan, segala program dan rencana kita, perbaiki dulu niatnya. Niatnya mau apa? Mau ngatur negara, mengatur rakyat, atau sifat kita dikejar hanya pamer-pamer saja. Kita niatnya sebenarnya. Kalau orang sombong itu, jangankan namanya masuk surga. Nyom, bawa surga saja, kagak kebahagiaan dalam arti, dalam harap kebahagiaan kesukaan. Kalau ada orang yang berjuang sama tangan, niatnya kedudukan, niatnya pangkat, niatnya harta, niatnya jabatan, hati-hati. Jadi, sehat semua. Jadi jelas perbaiki niat kita. Walakam sibil ardi marah. Walakam sibil ardi marah. Innaka lam tahiqal ardu. Innaka ardunak bin watafin. Innaka semuanya kamu. Lantas reka, gak bakal kau mencapai tujuanmu selama. Lantas reka malgo, lantas reka jibalah dunia. Kita ini mimpin apapun tidak boleh sombong. Kalau sombong gak sama, dan aku jelaskan tadi, sebesar dicintai pun kau sombong, sebesar biji sawi pun kau sombong, di tidak akan bahagia, tidak akan sukses. Hadirin, ini waktu sudah mulai tadi. Jadi kita juga membatasi waktu. Kita berdoa mudah-mudahan. Taruh tangan sendiri lagi. Kita hadirin. Kita lagi mengutang, hadirin. Kita lagi turun mengutang. Lo khawatir kayak kemarin lagi gitu. Semua. Walaikum ulama semua. Di belakang ulama gak berduta. Ternyata cuma tak kayak orang di Cina gitu. Miliknya agak bener aja. Kalau gue bilang ini orang kafir. Tapi insya Allah. Kamu lupa nih. Al-Mu'min akun muslim, aku tidak tega orang muslim di neraka. Justru kita tidak tega, kita ajak mereka, justru kita bangun muslim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.